ngurang toto niku tegese nerak tatanan toto kromo boten tatanan undang-undang. Isaatul adab niku sing dikersakaken mualif niku setunggal semacam kerancuan pertimbangane rasa. Kerancuan pertimbangane rasa. Iki itu mestine sing tuwa pantese digisikno, sing nom duwi tapi wonten niku gak dinggo. Ngawut ngoten niku. Iki aku iki sebo ning kersane Gusti Allah, aku iki kadhep menungso ngono dipajakne mawon. Ngoten antarane napa? Dijelok wong karo ditingali Gusti Allah niku digawe padha. Gak di napa? Rasane niku rancu. Mboten metu pertimbangan sing tepak. Niku namine ruunah. Ruunah. Termasuk malih seuladab niku menampilkan pengakuan-pengakuan cuman saya ngarani kaya iya ning ora. Nggih. Kaya khusuk-khusukane gak jane gak khusuk. Lah niku malah tata kramane gak bener. Menampilkan pengakuan sing sakjane ora. Dan sini ku nek menampilkan kekhusuan dalam arti latihan bermasalah loh ya. Ya, menampilkan kekhusuan dalam arti latihan, maksudnya latihan ya nek wong yo ngono gak enak wong yo ngono nggih senajan ning jero ati sakjane ndek ora pengen khusuk, maksudnya urung kuat khusuk ning krana ndek pengen latihan dikhusukne niku mboten masalah. Tapi ketika terus aku lek salat ngono kuat, wiridan sak jam ngono kuat, kadung ngene ngono lho. Akhire dhewe kuat-kuate sak jam, padahal biasane seberapa jam kelepat ngoten mawon. Niki benten ya, niki wangsule soal rasa, soal rasa. Jadi ketika sebenarnya dia tidak ada apa-apa di dalam hatinya, tapi lek ngomong ngono wong ngetuplus, wah kula niku pun saged makrifat, kula niku pun ketemu wah arwah anu niki ngoten niku. Malah ngoten niku dadi sekolah adab. Wong urung diwehi kok ngaku-ngaku diwehi. Urung tau nampa salat teko pacare kok wis ngaku-ngaku. Wah wis ucah kok wis tau nyurati aku. Ngene iki lagi malah jengkel. Tak jane ngerayu malah ben gelem malah metu terus ngomong kancane. Iku sih ini kok nyurati aku tanggal 5 ya. Yang terakhir itu malah isinya pokoknya nek gak tak ragi ra gelem. Wah, misal ngono ya ini ditakoki terus tiba ora. Mungkin mesti nyalai ta, ya ora ora apa-apa. Soal ngoten iki cara teng pengadilan lah nuntut ya piye lho. Bisa kan mboten yang undang-undang itu lho. Tapi itu sudah melukai rasa sing. Terus malah termasuk soal adab malah ngene iku menungso kawula tapi sikape prilakune kaya bendoro. Kawula tapi ngrebut sifate bendoro. Termasuk malih napa istilah imbisat. Imbisat niku cara wong Jawane liar. Enten malih ngarani ngelamak. Imbisat rumangsa ora ana awer-awer blas. Imbisat. Imbisat niku nggih nek kaya niku wae sakjane ruunah. Cuma lek ruunah niku krana kacau sejak awal dhek ora rumangsa lek niki mestine selawat iku mestine Kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya huruf hormat kepada Nabi Muhammad, tapi maca selawat karo guyon. Nah niku ruunah. Tapi lek imbisat niku krana anu. Krana dhewe sering mandi sering diparingi sering napa istilah wis rada dhuwur asale tata krama ngoten lho nggih bisa rasa cedhek rasa karepe dhewe sembrono napa lama nggih Wong Jawa ngarani dikai ati rogo rempel ngoten niku. Jadi ana wong nggih ngama. Terus malih ngremehno atau napa sampai merendahkan Allah pada suasana yang mestinya harus dipenat, harus ditampilkan, harus tampil wibawa. Jadi yo podo-podo ditingali Allah, sami masih teng pasar nggih ditingali Allah nggih. Teng masjid nggih ditingali Allah, tapi suasana di pasar dengan di masjid itu harus dibedakan. Nggih lha nek kono di masjid kok malah guyon. Malah ngetupul sombongno gosip sing nang ning pasar lho. Ngoten iki niku jenenge apa menampilkan apa ihlal di dalam suasana yang mestinya harus diterima sebagai hal yang kewibawaan Allah itu nampak. Ngoten. Jadi termasuk malih mestine wong salat qadha niku kudune ya isin. Malah ora, malah dipamer-pamerne. Nah, ini kok jenenge kudune isin kok gak isin. Lah niku ya salat qadha. Ya senajan kok terus hitungane Allah masya tak delik-delik terus bisa lah pandaro nggih ngoten nggih lah tapi kan patese ngoten lho nggih. Pantese maksude pantes jenenge tata krama niku ya pantese ngoten. Niku niku termasuk jenis-jenis napa suul adat. Ngoten sing nek niku diremehne ngoten. Nek niku dianggap tatanan-tatanan sing niku sampean langsung sampean tabrakne kalih undang-undang terus sampean muni ngene, mosok gak oleh. Ngene ngoten. Lah gak haram sih. Nek pertanyaan sampean kok jek bali nek gak haram sih. Lah berarti itu rasa sampean masih tumpul. Karena sampean harus dibimbing dulu dengan haram atau tidak. Ya kan ngoten ta nggih. Lek bocah cilik pancen ngono, oh, bapak ora muring-muring kok ya berarti ora apa-apa. Lah niku cah cilik berarti lek sing wong wis cah wis gedhe mosok soal sopan santune basa barang leren dislentik dhisik. Lah ngoten nggih. Nggih niku. Yo pancen iki pancen soal rasa. Nah. Termasuk malih sing perlu di napa? Diperhatosaken. Ini sing-sing perlu diperhatosaken sakjane. Kranten kula panjenengan pancen sing sering niku mboten paham. Secara rasa memang tumpul nggih. Niku pancen sering kali kula panjenengan sering keblok pada suasana suul adab. Nah, sing berat niku ngeten. Suul adab itu sebenarnya sudah kita lakukan, lalu ada orang yang mengingatkan. Bahkan sedikit banyak karena kita sudah karena kesatian ya. Sakjane wis mulai ana rasa-rasa sungkan, rasa suul adab sing ning ati gak penak niku wis ana ngoten. Lah kok malah dianggap sepele. Lah ora apa-apa. Sakjane mang suul adab sing kelakon mau, ijane gak sepele wae. Upama sik gelem njaluk ngapura ngaku lek Gusti kula panjenengan nggih dereng saged nyuwun ngapunten saged kula namung ngoten. Ngono malah insyaallah tidak masalah, tapi terus malah ngono ae kok lah. Sing muni ngono ae kok ini justru malah lebih parah daripada sing dhek mau. Ngoten lagi. Dikandani ibarate anak kiyaine pinarak teng ajeng masjid. Terus dhek ndelalah jeding sing arep ning gotakan. Coba dalane bancike. Bancik sing arep teng jeding nuju teng gotakan iku liwate teng arep masjid. Dalanane niku biasane Pak Yaine niku lek bakdo maghrib wiridan teng dalem. Lah kok niku mboten wiridan teng dalem ning ngepasien tentamu dijak pinaraan teng jerambah masjid mergo nenteni ngisak pisan. Dhewe kok jadi bungok-bungok. Piye bungok-bungok. Sampai guandang ngidung. Wetan kali, kulon kali, tengah-tengah ana gunune. Bunga di suasana tengah arah masjid sing kanca-kancane dendres ning godaan maca Quran. Ngoten bar maghrib kok nggih. Baru lek asale kan krana gak ro nggih. Krana gak sadar lek di situ ada kiyaine ngoten. Kan muncul suasana mboten wibawa lho nggih. Akhire muncul piyambake ngitung ngoten niku. Ya ora salah. Undang-undang pondok ya ora nglarang. Terus cara agama ngono kuwi ya ora haram. Ya nggih, ora sampai haram. Tapi minimal secara tatanan pergaulan ana sing luwih sepuh yaiku kiyaine. Secara suasana, suasana keibadahan wong bar magrib akeh wong wiridan akeh wong maca Quran. Lha gandangan niku terus mari ngono dirino kancan iki Pak Yai. Lah ora apa-apa. Bener ngono apa Pak Yai nggih lho, malah ngono. Upamane lho iki. Niku niku jane gandane tok mau. Jane kira-kira apa modal mendek terus moro salaman karo Pak Yai. Bapunten iki mboten ngertos pokane ngoten. Ngono paling Pak Yai jawabe ora apa-apa. Nek sing bener apa-apa Pak Yai gak masalah. Mesti bener apa-apa Pak Yai ya pihak sing terhormat muni gak apa-apa. Itu gak masalah. Tapi ketika kita yang memutuskan sendiri terus ora bener apa-apa Pak Yai. Ini jenenge tambah nemen lek kurang ajar. Lagi dipahami ya. Jadi ketika kula panjenengan ngono apa di kandhani ngono kuwi ora pantes kan. Alah bele gedek kake ngomong kowe. Oh lho, sakjane salahmu sing dik mau. Kuwi gak sepiro bangsa muni bele gedek iku lho sing mari terus malah nemen. Mula sing penting malih supados murid itu terhindar. Bener nggih. Supados murid itu terhindar dari hal-hal yang seperti itu, apa yang mesti harus dilakukan? Apa yang mesti harus bener dihati-hati? Ojo sampai dugi suasana sing ngoten niku. Nomor setunggal kedah menjaga kerentek hati. Jangan sekali-kali punya rasa sedikit pun menentang atau memprotes Allah Subhanahu wa taala. Ngati lho nggih, soal nalika teng ati niku sik dereng ana undang-undang. Soal jenenge rasa ati niku sik dereng ana undang-undang. Wong sepanjen mukalaf taklif hukum halal haram sak terus niku kan al-khitab khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukalaf. Dawuhe Allah sing berhubungan kali pekerjaane mukalaf. Nah, nalika isik ngerasa njero ati, brontak, protes, teng njero gremeng, ngedumel. Wes jane ora tepak. Mari nampak wong kukul ora ana ujian. Gremeng. Ya senajan ora sampai muni teng cangkem, tapi teng ati wis ana. Nah, itu harus hati-hati. Napa haram to, Pak? Kok ngomong haram neh to? Oh, ora haram. Orang haram, tapi kowe ku ngerti ya. Ngerti ya, lek ngono kuwi jenenge kowe protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk sing kudu diingat hati malih, iki sing berkaitan kali soal soal adab ngene ku. Jangan sekali-kali kamu ketika punya rancangan, kamu anggap rancanganmu itu sebanding dengan takdir Allah. Iki lho guys, pokoke anggere iki tak ngene wis mesti ngene. Iki krana enek ngene kudune dingenekno ben ngene. Kalau itu sebatas kita sadari, dipun sadari bahwa Gusti Allah kok maringi ngene to. Ngene sing wis-wis miturut ilmu sing Gusti Allah paring lek ngene iki biasane teruse ngene. Tapi ya mpung Gusti Allah iki luwih pinter ya. Ambek menek ilmu sing luwih anyar maneh gak ngerti. Sing wis-wis kuwi nek wis tanggal apa wulan-wulan Januari iki akeh udan. Jadi kudune ya siap-siap garap sawah. Tapi ya ya mbuh. Iku jeneng ya mbuh ngono. Ketika sampean muni ya mbuh, niki pertimbangan dalam hati lho, Ki. Niki niku diomong, nek lak mergo ya iki perlu nek iso ento ngomong kan ngoten tapi iku sing kula omong niku sakjane utak-utik teng jero ati sing wong liya mboten krungu sakjane. Cuma karena iki nek gak diomong terus kula nyantane meneng pisan ya sampean ya mboten paham. Artinya bisa jari betul bahwa ketika ada rancangan, ketika ada semacam program lah bahasane wong sak niki. Rancangan, program, rencana, angen-angen itu sebatas disadari bahwa itu salah satu bentuk kiriman pengetahuan dari Allah ditompo. Tapi bahwa itu jadi atau tidak, tidak jadi harus dikembalikan kepada Allah. Dan niku jenenge pasrah tauhid napa taslim. Dan jangan sekali-kali kita memastikan atau mengatur-atur apa yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maneh? Maneh. Nek sampai kepastian-kepastian itu dipastikan dengan kokoh sampai seakan-akan tidak akan bleset, yang itu juga akan berakibat menyakitkan diri sendiri atau orang lain. Contohnya. Wes ah, kadung janji karo wong. Nek sing dijanjeni iki perawan. Wis ora, lek sampai aku ngliyo iki ora. Mosok ora percaya, wong aku pacaran karo kowe iki mulai SMP kelas 3. Ya saiki wis kuliah semester 4. Gak mungkin aku karo kowe pisah iki, ra mungkin. Pokoke dadi aku ora iso urip liyane kowe. Yo, aku yakin kowe gak iso urip tanpa aku. Wah, sajake. Itu sudah kita barum dikokokkan sedemikian rupa, diikam. Ikam itu khusus diputuskan menjadi hukum. Seakan-akan sudah enggak bisa, betul-betul enggak bisa belajar. Itu akan menyakitkan. Ya gitu deh, menyakitkan ketika gagal, sing loro ra detok. Lho, ngono lho. Semara rada itu orang liya katanya jadi korban. Malah dia itu seratu orang, dia orang lanang ya. Kadung diponis karo bapak. Orang! Nah, aku orang setuju dia mantu itu. Dia langsung morotua calon morotua nih yang begini. Gak bisa. Raca cerak. Kono anak kiai. Gue ini anaknya apa? Masih sing-sing cita kono. Wah, harus kadung kadek tahu sentimen bisan karo bisan itu sisi tok nyalon lurah si jini, sisi tok nyalon lurah si jini. Wah, wes ini wes jadi lep, ini ku ngomong jalaran, ngerti lagi gitu. Tapi akhirnya ternyata nggak bisa menembus itu. Ya walaupun total lahirku bapak karo bapak sih mutus, tapi saat ini kan ya Allah juga, Allah juga. Maka ya nggak bisa. Itu menyakitkan kedua belah pihak. Sing lanang ya loro ati, sing wedok loro ati dan delalah. Sing lanang krono ya loro ati, tapi kan terus jadi wong lanang ini gampang lali tapi kan. Sing enek-enek sing sedok kan wis alas. Ketok-ketoke aku tau kenal sampean. Wis kaya ngene iki. Nunji, iya iki. Sepurane durung tau kenal cuma pacarku ini persis sampai jan persis tenan. Kira-kira sing ora persis lek sampean iki ora ngesir aku wedok. Tapi jan sembarang kali persis. Ya ngene ya, ngene iki ya delalah. Lah nyapa kok gak tidak? Dong piye lho, sakjane aku ya seneng. Tapi wong iya, takdir itu memang kejam. Wah, terus niku terus jangan ini salah ganti deh, gara-gara muni persis-persis ini sesuai ya. Terus, jadi ya, karena terus habis lah harus ini. Ya, saya kelepek, saya kelepek-kelepek. Ini, saya kelepek, saya kelepek-kelepek. Urung oleh ganti, kadungan. Sampai ditawani sing perawan apa, Joko-Joko liya. Oh, ragelem pokoknya. Nek, kak, ini sampai loro, sampai stres. Ayo, mesam-mesam diri. Wes. Lho kan nggih ngoten niku dosa. Karena pada awalnya dia kadung janji. Sebenarnya di sinilah mungkin nek dipahami. Mungkin kenapa nun sewu iki niki kula Kiai 106 sering oleh pitakon ngoten. Bagaimana Pak Kiai hukumnya pacaran? Pacaran itu suatu perilaku, suatu keadaan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang katanya saling mencintai. Yang itu sebenarnya banyak sekali mengumpulkan, mengandung, merangkum banyak kegiatan. Banyak kegiatan apa toh? Kegiatan iya. Pacaran, ngerti toh ini isinya pacaran itu apa aja. Itu lah kata toh. Nah, hukumnya itu gak bisa di pacaran haram, pacaran halal itu gak bisa. Ngerti loh ya. Maka harus dipreteli sitok-sitok. Nek pacaran dalam arti satu tertarik dengan yang lain, itu toknya tanpa ada perilaku-perilaku non jauh sampai mojok, sampai katakanlah sampai is jaluk reskot sampai ya itu lain. Makanya ngomong ya, ketika kita ngomong sesuatu yang menggejala teng masyarakat, mulai zaman saat niki ya, niku betul sakit sembrono kebiahuyah, ngono haram, ngono halal betul niku. Betul sakit. Niku baru segi hukumnya. Yeah. Nah, sing badhe kula bahas soal tata krama niki. Boleh lah jenenge wong lanang karo wedok gak oleh tertarik niku nggih, mboten bener. Napa sakit nek gawong? Majnun karo Laila sing wis Laila dipingit ngono ya iso jatuh cinta. Gitu nggih. Kadang-kadang tiang niku krungu suarane tok mboten wis iso jatuh cinta. Lek soal sebab wong jatuh cinta itu bisa beribu sebab. Wong krungu critane tok ngono ya iso tertarik. Lho kata lho. Zaman nika napa Sandiwara Brahma Kumbara nika sing do jatuh cinta teng Ferry Fadli. Lho saestu niku kata kasus sing ngoten niku. Dibayangno Ferry Fadli niku wonge ana padahal wonge cilik ya niki. Ora cocok karo kewibawaan, kebijaksanaan yang niku sakit. Nggih. Memang jenenge wong ada munasabah antara satu dengan yang. Tapi sing dadi soal bagaimana ekspresinya? Penampilan napa kok penampilan. Cara wong ngono oleh nencakno dalam perilaku tumindak niku nganggo cara apa? Lah nek sampean sing nom-nom niki mari ngeser ta wedok terus mari ngono. Dipatehai tok tanpa diapeli. Ya nek yo gak nek sing aran haram to. Duwe gak ya? Nek sing aran haram, tapi rasa cintanya kan tetap gak hilang gitu. Tetep kudu terus ketika ada rasa jatuh cinta pada wanita atau yang wanita jatuh cinta pada laki-laki terus diekspresikan dengan harus gruda-grudu, runtang-runtung sing duduk mahrame. Nah, itu lain lagi kan. Lain lagi lah. Apalagi kalau itu sampai pada nerak janji-janji. Nah, itu tadi sing akhirnya sampai su'ul adab dia napa mengokohkan memutuskan dengan pasti seakan-akan Allah itu manut saya. Jadi su'ul adabnya di situ. Dan yang jelas dari semua yang diterangkan oleh wau diantarane bentuk-bentuk apa penampilane wong menentang keputusan Allah niku biasanya kepetu teng lambene. Ya mula sampean niku ya lek ngono ya senajan jurune wis menentang lek iso ya jebone diempet lah. Jadi ora loro ngoten ora loro. Jadi upama kok jurune iki ora trimo, jurune niku ndrundul ngedumel ngono ya untuk latihan pertama diempet sik jebone jurune aja sik. Jurune ben dhisik tapi jebone diempet. Aja kok terus pas jurune ngene dibuwur wae-wae niku. Lah niki enten terus sik. Hendaknya seorang murid itu berusaha sekuat tenaga jangan sampai gampang ngeresulo di hadapan makhluk. Ngeresulo di hadapan makhluk terhadap apa yang dialami yang semua itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nek penak ngomongo enggak apa-apa, tapi lek gak penak ki ngempet to. Ngempet to ni wayan penak-penak gampang-gampang penak angel-angel susah, ora kok gampang-gampang susah ni angel-angel susah ni. Dadi ya ora bibas ora oleh sambat. Jare-jare sing mosok ngaji sing kamu jan ora tepak. Ngono dudu yo sambat lho. Ikhtiar boleh. Tapi enggak perlu sambat. Ya masak tegas ngono. Maksudnya masak tegas ini aku ora duwe duit. Nek kowe duwe duit aku milih. Dudu karo aku susah piye, mosok butuh duit sakmene, ponakanmu iki arep anu-anu. Ora usah muni ngono. Ngerti lagi ini. Nek sampai jenengan lokro terus kaya-kaya kan. Terus nani kok sampean muni tegas aku ora duwe duit. Padahal ponakmu butuh ngene. Mbok disili, lah ana. Ora enak ya wis enak kok tak golek liyane ora. Ora kok terus mara ngacat nganu utawa piye iki lha ngene piye iki wis ekspresi tambat Rasulullah. Iki bagi murid lho nggih, wong iki namane cerita. Sampeyan kok terus mbok wong tabel kon ngono sing kandha kabeh ya sapa. Niki lak ngomongno murid, wong sing memang ingin menata hatinya. Itu diantaranya latihan-latihan tata kramanya adalah ngempet, jangan sampai wadul ngersula kepada sesama makhluk. Terus nek gak ngersula ninggae sampai maido nyacat apa sing dhewe gak seneng. Maido to nyacat apa sing ora seneng ya wis. Mosok sing wedok wis kangelan jangan payem-payem wis kangelan-angel tempe longko digolekno. Dia kok teko njoto malah waidu. Anggih lara ati. Mbok meneng wis. Gak seneng ya wis. Aku tak gak mangan. Nah, ora usah ngomong lho, kudu tambah ae. Masakno diapure kongkon muangan. Aku jangkep pedes piye. Kongkon muangan rambanan ngono kuwi. Niku jangane kulup. Kulupan dino kulupan ae. Adalah ngekei duit rasumbut ngekei duit rajib mangan jaluk enak terus ini dilalas yang gede canggupi yang nyajrat bisa dilalas terus mau ngomong kakak cangkem waduh renor-renor yes kak seneng ya wis dimpet didungak no wah wangal pak kepenakan mau ngomong jadi orang wedok ini saya ngomong anak orang wedok lah rata di sini ini sembrono buah lah sih ngomong gue ya nah ini apa-apa semua apa enak ya karena si korne buah dari apa yang kamu gak kuat ngempet mah. Ini banyak soal tata kromo makanya seringkali soal tata kromo ini cara ditata ini hukum orang enak hukuman ini tapi jelas yang tenaga ibate kan ini yang tenaga ibate hukumannya itu ada. Atau ketika terjadi sesuatu yang apa jangan sampai dia itu melawan sesuatu yang jelas-jelas itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Jangan sampai sesuatu yang jelas-jelas itu hak dari Allah sama melipir-lipir untuk mencari celah dan oleh. Ini gulik-gulik alasan orang darurat ngomong-ngomong darurat itu darurat pak zaman purna akhir itu kata-kata yang kelihatannya benar itu jangan sekali-kali dipakai alasan untuk mencari celah supaya boleh yusya koni lek dosa lu penak dan delok wong wedok ya haram mboten mawon lho. Dados pundi lho nyambut gawe kula niku panjenengan nonton pasar mosok mboten. Lah, ya tetep haram. Ya tetep haram ya istighfar sing akeh ngene lho. Daripada kowe golek-golek celah sing terus arep ngrubah hukum. Dosane ngrubah hukum itu lebih besar daripada dosane kowe delok wong wedok kuwi. Kadang-kadang itu enggak disadari oleh kita. Ngono lho, nggih. Wis ta lek jelas nyatane secara nurani ku yo ngomong lek kuwi haram kuwi ndang diakoni yo haram ngono enak. Bar kuwi terus diresiki isi upar sing akeh. Ngoten rasan-rasan. Jelas haram to rasan-rasan iki. Mulih golek mboten iki mboten ngrasani yo iku iso mboten ngrasani lho. Genya udel-udel elek wong kok mboten ngrasani iki piye to. Iki mboten ngrasani lho, Beh. Mboten. Teh wong akeh dijak sepakat ketepan yang ngomong kiai pisan. Itu wis iki ben ngrasani lho nggih, mboten. Tapi yo edel-edel imam liya. Iya ta? Wane ora usah lah. Ora usah. Nuwun sewu niki lho, Sek. Haram yo tetep haram, mboten usah terus golek celah ben dadi halal. Usaha sampean golek celah ben dadi halal itu lebih berbahaya. Karena itu termasuk napa naksun atau nakdun mimayarohu minal haq. Ada kebenaran yang sudah dilihat selama ini tapi dibatalkan sendiri. Yang pendorongnya adalah hawa nafsu saja sebenarnya. Sehingga pendorongnya itu hanya hawa nafsu saja. Mana sing penak, sing bener. Setiap murid itu harus selalu berusaha untuk beristighfar. Setiap saat istighfar dari dosa yang besar, jelas ya. Istighfar dari dosa besar, istighfar dari dosa kecil. Dan naiknya lagi istighfar dari su'ul adab. Istighfar dari su'ul adab. Kalau masih mau sibuk ngurusi su'ul adab ini, artinya sibuk menghindari su'ul adab, kesibukan itu adalah aktivitas ibadah yang lebih baik daripada memburu aktivitas-aktivitas ibadah yang tanpa tata krama. Kita betul ibadah, tapi ternyata tata krama hilang. Itu masih lebih baik kita beristighfar yang banyak untuk nata dan hilang su'ul adabe. Dan sebagaimana juga dikatakan bahwa kenapa? Ketika murid niku terbiasa ngeremehno su'ul adab. Ngeremehno ini loh sing luwih gedhe dosane katimbang su'ul adab. Ini loh nek dibalekno teng dawuh sing berkaitan kali su'ul adab kan ana murid ngelakoni su'ul adab. Delalah akibat dari su'ul adabnya itu tidak sampai di hukuman lahirnya enggak ada. Terus dia muni. Nek pancen iki su'ul adab lah karomahku ora ilang lah. Kata-kata muni ngono kuwi sisi lebih su'ul adab daripada su'ul adab sing dhisik mau. Ngoten niku. Jadi napa? Wal ya'lam. Kalau kalian ini sih, wal ya'lam lan becik ngerti sapa murid anna tasahulahu sak temene sibuke murid bidzalika kelawan mengkono-mengkono istighfar iku min a'dhamil hasanah termasuk kebagusan sing luweh agung wa afdhalil qurbat lan ibadah sing luweh utama wa dzalika utawa mengkono-mengkono sibuk latihan menghindari su'ul adab iku yudkhilu bisa nglebokaken apa dzalika ing murid dilebokno pi maqamatir ridho ing dalam pira-pira makam ridho wa yuwassilu lan bisa nekakno apa dzalika ing murid ditekakno ila ghayatin na'im maring nata kenikmatan wal ato ilan peparing wong niku lek unggah-ungguhe apik ngene iki wis senajan tumandrange tata lahir niku tugase ora patek akeh sing dilakoni ning unggah-ungguhe niku apik niku bisane bonuse luwih akeh timbang gajine timbang gaji bulanane niku kadang-kadang luwih akeh hadiah-hadiah mergo ndek eleh sopan santun niku. Wonten iki nek bose medhun kok mbok gawakno anu rugi perintah anu gua nek ngono pengen ana luwihan panganan dadi kiai gua nek ana apa karena bose tuku dompet anyar sing lawas ben ndek karena sopan santun ya kan dadi kadang anu karena sopan santun ini senajan cara dihitung gono-gono pangkat gaji dan macam-macam dia lebih rendah. Tapi kalau nanti bener-bener merdi tata krama tadi, akhirnya tahu gaul bahkan iso ndisiki kebutuhane sang juragan. Ngene iki mungkin enak apa-apa oleh dhisik. Niku jenenge napa? Yuwasiluhu ila ghayatin na'im wal ata. Tapi sebaliknya, kama anna tautinahu. Kaya sak temene oleh napa? Biasa akan murid ya alaihi ing atase soal su'ul adab wa tahawunahulan oleh ngeramah na murid bihi kelawan su'ul adab iku min a'zami khotoyahu termasuk luwe gede-gede ini kesalahan yang murid wa akbari dhunubihi dan luwe gede-gede ini dosa yang murid. Bukan nek su'ul adabnya sing pertama justru mungkin gak jadi masalah, tapi nalika ngremeh no itu yang jadi masalah. Mula lajeng kanjeng Nabi nate dawak apa? Kanjeng Nabi napa ahli tasawuf mboten dawake. Akeh banget mboten dosa cilik kuwi dadi gedhe krana mbok remehno. Oke. Ya ruba saghiratin akbarun. Ruba saghiratin takzumu ngoten. Rubah sawuratin pirang-pirang dosa cilik iku takzumu iso dadi gedhe. Listihqaril mudznik karena oleh ngremehna wong sing nglakoni dosa. Jadi dosa asline remeh. Tapi sikap nalika nglakoni dosa dengan cuek seakan-akan enggak merasa bersalah, lha kuwi sing kemampleng. Cueknya itu sing dikarai wong niku kemampleng. Lek asline soal kadang-kadang gowone sandal ngono pamane nggawa sepeda ora kondro, ngono niki jane ora masalah. Tapi terus wis karuan nggawa sepeda ora kondro niki dikandani lek kan malah alah yo bet. Ngabeh malah duwe. Lah ben aja kan wis gak salah blas niku sing kudu di anu. Waladi lan bisa nekaken ing murid apa dalika mengkono-mengkono. Ngremehna salat adat. Iso nekakno ila tasakhutil aqdar maring napa bendune atau bendune maring kira-kira bendune takdir dhisik ditakdir ning gone lakon-lakon sing dibendu Allah ngoten lho maksude tasakhutil aqdar iki. Iki ora wong pegawe ngono ya ora sampe ditekakno polisi. Ya ora sampe diundangno polisi kon ngukum ki ora. Tapi akhirnya dipindah nggone tugas-tugas sing tugas kuwi aja sampe didelok karo bose. Wis ono elokno trek ana ben dadi kernet. Mergo lek dadi kernet tak lunga terus bareng treke ngoten. Mergo apa? Kali kok dikongkon tukang sugo wedang dan duwe gawe. Ngadelo nalika dhek kon dadi pengurus rumah tangga tukang sugo wedang lek ana tamu kon anu daerah duwe tata krama. Ran duwe tata krama. Ngene tamu omong-omongan karo juragan karo dhek melok jagongan. Lah jadi kan iya ora dosa, ya ora dosa tapi niku piye lho? Ya tumpul perasaane terus dikandani ngono. Wis ora oleh, bojo meneng ae kok. Ora disengeni karo bose kok. Ora disengeni iku mangkane gak salah. Sesuai direkod doyo karo bose itu ya piyam rian itu bisa pindah sing kira-kira kok bose ini ratau dulu terus karo bagian personalnya kan pindah terus pindahan kan jadi no kernet kan kan terus jadi ngalih asal yang ngeladeni bos malah ngeladeni sopir bahkan pun jadi asal derajat izin kadang-kadang mungkin gajinya muda ngadih loh ya. Mulane kula jenengan sosok kula apa aja gampang mutusi dhewe. Ngene ta kula mulya, ora mesti. Dek biyen urung melok wiridan panane akeh. Khusus saiki melok wiridan panane sithik. Aja ngrasa luwih asor. Lho nggih. Bosok tak lereni aku ora patek wiridan kok malah balik neh. Akeh neh. Aja-aja GR ngoten lho. Ngene kadang-kadang kan ngoten. Lebih bener ae ta. Pergo wiridane ora patek diurusi kan terus nyambut gawe ning getu. Ini nyambut gawe ning getu kan terus rezekine teko gampang. Isine penghasilan total akhire. Tapi rezeki sing dia karo Gusti Allah disudo. Ngene ya. Ya kok malah ngalor kidul ngomong pokoknya malah trare kae ora tepak. Enggak iya wong biyane aku toko ki lari sing ora karuan. Gusti malah trare kok malah surut-surut-surut ya tak lereni. Wis saiki bali enak. Yo piye kok malah muni ngono. Iku jenenge diluru gak ngerti. Diluru gak ngerti. Iku jenenge tasakhutil adar. Nah, sampai lek ngoten niku suwe-suwe naudzubillah min dzalik. Nasibe kaya Firaun. Rono dadi musuh Gusti Allah malah karo Gusti Allah ora tau dikai lara blas. Iku lho nggih, gak tau dikai lara blas. Sampai Rasulullah niku iki cerita sing arang-arang tiyang ngerti. Rasulullah niku nate gagah garwa, supaya kula namine. Niku nembet salam menang sa sekawan wulan apa sangang wulan ngoten, kados garwane Kanjeng Nabi. Namung cerita mawon, istrine Kanjeng Nabi niku namung cerita. Kula niku ngene, selawase mulai dados tiyang niku dereng nate sakit. Karena namung dawuh matur ngoten Kanjeng Nabi terus boten remen terus dipegat. Rupa wong lek ora tau lara ora patek duwe welas karo wong. Saestu niku jenengan krana jenengan mboten tau babaran. Pak. Ya saestu krana jenengan gak tau babaran lan jenengan mboten tau nunggoni wong babaran. Jenengan iki kalih mak sampean ora patek hormat. Tapi cara kula jenengan nunggoni bojo sampean babaran sing ngangel sampean merasa juga di situ betul-betul tahu sakitnya terus pundi sampean mengki kalih kuwi mesti hormat. Ngoten. Karo kuwi hormat. Lah dene ibu-ibu wis ora rasane lara ning ngono karo mak malah wani lha kuwi ya. Ya pancen tumpul ya. Ngoten. Mulane perasaannya tumpul. Nunggu kuwi wis ora rasane babaran lorone kaya ngono kok terus malah karo mak wani ujar-ujari wani nyelat rumake lha niku nyentosane tumpul. Jadi kata-kata sampun dilulu karo Gusti Allah akhirnya kita tumiput fi darakatin nar wal wuku lan tumiput fi darakatin nar yang dalam pura-pura darakat undak-undakane neraka na'udzubillah min dzalik. Sing pemicu awalnya jadi sama sekali bukan dosa. Pemicu awalnya sama sekali bukan soal-soal haram, tapi ning soal su'ul adab. Soal su'ul adab. Mana ge? Piye ya? Yes, pokoknya ngono kuwi. Jadi enten sebagian ahli tasawuf niku sing krana ngerti seluk-beluk su'ul adab sing rumit ngoten niku terakhire pasrah. Ya justru saat pasrah itulah yang hanya tumbuh apa tumbuh adab. Kan mboten. Nalika wong isih pasrah lha niku lah adab. Wong intine niku pancen pasrah. Niku lek sampean ngerasa ya niku lho tata krama. Ya dadi gak tata krama ngoten. Niku lho nggih, pemene dadi omong ngono. Lah ngono to. Nggih, juragan ngeten niku lak leres ya. Ya dadi gak leres. Lah menika kandhani anu le. Sesuk nek lek ana tamu, lek nyuguhno. Nyuguhno kuwi gantelane iki ditepakno karo sing arep unjuk. Lah kok karo ngomong. Ngeten ta Pak Juragan? Leres ngeten iki lho. Senajan kuwi bener tapi omong niku dadi gak bener. Betul lho. Jadi piye ya. Kalau sampean ternyata ya sering ya kebawa pada suasana su'ul adab. Lah jare mboten enten. Tiang-tiang utawa ulama-ulama ahli tasawuf niku sing rumangsa apik niku mboten. Mergo napa? Walaupun secara perilaku tatanan undang-undang beliau-beliau itu tidak pernah melakukan keharaman karena kehati-hatian mereka, tapi juga dia masih tetap khawatir kalau terjadi apa? Su'ul adab. Rasa khawatir itulah tata kramane. Lah nek wis ora duwe rasa khawatir, berarti wis ora duwe tata krama. Lah ngoten terus. Dengar banyak ngoten niku terus sampai pada yang tataran paling dekat pun beliau-beliau masih tetap punya kekhawatiran yang besar soal tata krama itu. Nah, ini enten contoh, ngoten enten contoh. Doa ribadi sufiyah walatun sahirun. Sebagian yang ahli tasawuf niku enggak ada anak cilik sing kelindran hilang. Doa wis ilang ribadi sufiyati kedua ahli tasawuf sebagai sebagian ahli tasawuf apa walatun anak sohirun kang isih cilik. Walam ya'rif mengko ora ngerti sapa Batu Sufiyah lahu kedue. Walat ora ngerti khabaron ing beritane salah satu ayamin telung dina. Anake ilang ra muleh wis ora krungu kabare piye ning dinasipe piye niku sampai 3 dinten. Fakila lahu mengko diaturaken lahu maring Batu Sufiyah. Mbok nganu lau sa'alta Allaha an yarudahu 'alaika. Lau sa'alta mbok ya oh. Sampeyan nyuwun jaluk sapa sira Allah Gusti Allah nyuwun an yarudda ingin to balekaken sapa lahu ing walat 'alaika ing atase panjenengan. Ya anu to Pak, mbok dungo-dungo ngoten tas dos pundi menawa mungkin kalih pangeran diwangsulke anake niku. Pakola mongko jawab sapa? Badu Sufia. Terus so, niki tukule rasa lho nggih. Kemana aja niru-niru sih. Niki ngomongne rasa tata krama sing dicontone Badu Sufia niki. Jawabe ngeten, iktirodi alaihi fi ma qada asaddu alayya min jihadi waladi. Iktirodi utawi olehku bantah, olehku protes alaihi ing atase Gusti Allah fi ma ing dalem barang qada kang wis mutusi sapa Allah. Iku asaddu nyusahno alaihi ing atase ingsun min jihadi waladi dibanding karo ilange anakku. Ya sangat musim menunggu sampai aku gak kongkon dungo supaya anakku dibalik no. Sing ning jurune atiku jane ya kepengen dungo kuwi tapi tak rasa-rasa motivasi dungo kuwi orang ibadah. Motivasi dungo kuwi krana aku dengan karo anak sing sampai aku sekolah adab karo Gusti Allah. Mulane ya daripada aku kok ngantah merotes apa sing ditakdirne Allah luwe apik ora usah ndonga minangka kanggo hukumane artiku dhewe ya sampe engko aku iso duwe rasa lek ndonga iki dadi ibadah ora kok ndonga dalam rangka protes mergo lek ndonga dalam rangka protes iki dadi gak ndonga tapi dadi napa memaksa Allah. Loh, ngoten. Mari ya, lah terus yo nek cara kula, sak kula nek cara kula, ya aku ndonga terus. Rungut terus sampai engko tukul ndonga sing ibadah. Bar ndonga sifat Allah Subhanahu wa taala ndonga nek kliru, ndonga nek kliru malah Gusti ndonga nek, kliru malah Gusti ndonga nek. Ben oleh akeh. Niku lek cara kula lho nggih. Mergo sing tukul teng ati kula ngoten. Ndonga terus nggih. Tapi nek sing pas niku wau, nek pancen teng jero ati nek Sufiah wae pancen sing kebek niku wau, rasa suul adab nek sampe bantah Allah, ya kata-katanya yang keluar begini. Wajar to nggih? Lha nek sing teng jero ati niku rasa demen, ya ucap sak pangucape ya nyenengno, tapi nek teng jero ati niku rasa ngamuk, pengucap sak pengucape ya mesti gregetno. Tenten. Nek teng jero ati niku rasane protes, ninggi dungo-dungane ya mesti bahasanya bahasa protes. Lah mulane iki, dene sing teng jero atine niki entene rasa-rasa napa? Rasa gak mampu, rasa balekno, rasa pasrah. Ndonga mawon ndongane ndonga dalam arti pasrah. Gusti, sedaya niki panjenengan sing damel Gusti. Wong anak rumiyin dugi nggih. Jenengan sing dugekne. Sakniki cal nggih jenengan sing ngecalke. Jadi manggakin jenengan. Kari-kari ning jero atine metik, melek supaya anake panggah balik. Lah, saat ini sing dadi urusan seneng anak Gusti. Ati kula niki lho Gusti, lho genten lapor soal ati. Ati kula niki Gusti kok mboten rido-rido kelangan anak padahal nggih pun ngerti lek anak niku seneng kaya kula. Gusti, mbok manah kula jenengan paringi hidayah. Ya Allah, mana kula panjenengan paringi hidayah kersane dan sakit ngerasa ana pepadang. Lho, mari soalir ngalih, kok ndonga neh terus ene, ndonga neh terus ene. Ya ndonga terus tapi ora kok terus dalam rangka protes tapi dalam rangka noto atine neh. Pasrah. Niku mengke akhire malah jadi ndonga itu menjadi sarana kedekatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pengen cekap semanten, monggo kita tutupkan dengan sesarangan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa baraka anglo sahabat Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi ta'azim sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad wa tabbit imanana wa nawwir qulubana sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka alkhaira kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi man yudhillu khairu kullu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna min muttaqina imana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah